Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan Isyratun Nisa. Kemarin kita bahas tentang masalah talak, karena saya ambil dari kitab Sunan An-Nasai bab Isyratun Nisa. Ternyata di dalam kitab Isyratun Nisa yang disendirikan oleh Imam An-Nasai dalam kitab khusus, susunannya agak berbeda, sehingga saya kembali kepada kitab Isyratun Nisa yang memang dikhususkan masalah pergaulan suami istri. Setelah bab itu bukan bab talak, bab al-intisar, masih berkait dengan masalah kecemburuan para istri dan persaingan mereka untuk merebut cinta suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanadnya, qala akhbarana Abdah ابن عبد الله الصفار البصري قال أنبأنا محمد ابن بشر قال حدثنا زكريا عن خالد ابن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن. Aku tidak tahu, tiba-tiba masuklah Zainab tanpa izin. وهي غضبا, dalam keadaan dia marah. ثم قالت, kemudian berkata, ya Rasulullah, hasbuka idza qalabt lak ibnata Abi Bakr dhuraiataiha. ثم اقبلت علي فاعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دونك فانتصري. Diriwayatkan dengan sanadnya sampai pada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah menceritakan, waktu itu aku tidak mengetahui tiba-tiba Zainab masuk. Zainab adalah istri Rasulullah SAW yang lain. Di hari Aisyah masuk dalam keadaan marah, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, cukup bagimu wahai Rasulullah SAW bahwa anaknya Abu Bakar ini, yani Aisyah yang dimaksud, lihatlah lengannya yang kecil, kurus begini dan begitu, dicerca. Thumma aqbalat alayya, kemudian mendatangi Aisyah. Kata Aisyah, aku pun menghindar. Hatta qala an-nabi, kemudian Nabi mengatakan, dunaki fantasiri. Dunaki fantasiri, yani belalah dirimu wahai Aisyah. Fa aqbaltu alaiha, maka aku maju mendekati dia untuk menjawab ucapan-ucapan dia. Hatta ra'aituha qad yabisat riquha fi fiha, hingga aku melihat seakan-akan air liurnya beku, terhenti. Mata ruddu alaiya syai'a, tidak bisa membantah ucapanku sedikitpun. Faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatahallal wajhuh, maka aku melihat Rasulullah sallam wajahnya berseri-seri. Ikhwan ibn a'azukumullah, ini yang dimaksud dengan bab al-intisar. Imam An-Nasa'i membawakan bagaimana persaingan istri-istri Nabi untuk merebut cinta Rasulullah SAW, tetapi hari tersebut adalah hari Aisyah. Maka ketika madunya datang, istri lainnya datang ke rumah Aisyah dan kemudian marah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, mencela Aisyah, maka Rasulullah SAW mempersilahkan Aisyah untuk membela diri. Dunaki fantasiri, yani silahkan ya, jawab. Maka Aisyah menjawab hingga Zainab radhiyallahu taala anha terhenti berbicara dan dalam keadaan tidak bisa berkata apa-apa. Rasulullah SAW dalam keadaan terlihat wajahnya berseri-seri, gembira. Ikhwan ibnina azzakumullah, demikian pula riwayat yang berikutnya dari riwayat atau dari bab al-intisar dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullah, kisah yang juga berkait dengan Aisyah. Bukan masalah ya, kenapa kok Aisyah terus, tetapi karena memang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, bahkan paling istimewa, bahkan mendapatkan salam dari Jibril. Sehingga wajar kalau yang lainnya cemburu kepada Aisyah. Kasus yang kedua dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Ma'mar. Qala haddathana Khalid ibn al-Harith, qala haddathana Muhammad ibn Amr an Abi Salamah qalat Aisyah. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaratna Saudah yauman. Pada satu hari Saudah datang menjenguk Rasulullah SAW di tempat Aisyah. Wa Rasulullah SAW jalisun baini wa bainaha, sedang Rasulullah SAW jalasa, duduk di antara aku dengan dia. Berarti Rasulullah SAW di tengah antara Aisyah dengan Saudah. Ihda rijlaihi fi hijri, salah satu kakinya di pangkuanku dan kakinya yang lain di pangkuan dia. Fa'amitulaha harirah, maka aku, kata Aisyah, sudah membuat harirah atau khazirah. Harirah atau khazirah adalah ya, makanan yang dibuat dari daging yang dipotong kecil-kecil, kemudian dimasak dengan air yang banyak. Setelah masak, kemudian ditaruh padanya daqiq. Daqiq itu gandum atau terigu, ya, jenis terigu. Sehingga seperti asidah, tetapi ada dagingnya. Fakultu, aku katakan kepadanya, kata Aisyah, kuli, makanlah. Karena bagaimanapun juga, walaupun itu adalah istilahnya dalam tanda petik ya, saingannya, tetapi dia tamu. Maka Aisyah, walaupun dalam keadaan hatinya cemburu, ngapain dia kesini, tetapi tetap memberikan jamuan. Qalat, berkata, kuli, fa'abat. Saudah tidak mau memakannya. Makan. Tidak, kata beliau. Fakultu, maka aku katakan padanya, la ta'kuli awla awtokhanna wajhak. Makanlah. Atau kalau enggak, aku akan raupkan ke mukamu. Fa'abat. Tetap Saudah menolak. Tidak mau memakan makanan tersebut. Fa'akaltu minal qas'ati syai'an falatakhtu bihi wajhaha. Maka aku ambil sedikit dari bejana, aku lepatkan ke wajahnya, diraupkan ke wajah Saudah. Farafa Rasulullah SAW rijlaihi min hijriha, maka Rasulullah SAW mengangkat kakinya dari pangkuannya, kemudian menghindar dariku, karena sepertinya akan terjadi sesuatu. Fa'akadatin minas sa'fah al-qas'ah syai'an falatakhtu bihi wajhi, falatakhtu bihi wajhi. Kemudian dia pun mengambil dari bejana yang sama, kemudian dia raupkan ke mukaku, kata Aisyah. Jadi dua-duanya belepotan makanan. Wa Rasulullah SAW yadhak, sedangkan Rasulullah SAW tersenyum, tertawa melihat mereka yang bertikai sampai saling meraupkan makanan tadi ke wajahnya. Tiba-tiba datang Umar dari luar memanggil anaknya, ya Abdullah ibn Umar, ya Abdullah ibn Umar. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kami untuk bangun dan membersihkan diri. Quma faghsila wujuhakuma, bangun kalian berdua, bersihkan wajah-wajah kalian. Fala ahsibu Umar illa dakhilan, kata Aisyah, dan aku menduga saat itu Umar masuk. Artinya ketika dua orang istri Nabi tadi masuk membersihkan diri, Umar masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW melihat mereka tersenyum yang bertikai sampai meraupkan makanannya. atau saling meraupkan makanannya sehingga mereka belepotan makanan. Radhiyallahu taala anhunna. Semoga Allah meridai mereka semuanya karena mereka semuanya cinta kepada Rasulullah SAW dan mereka adalah istri-istri Rasulullah SAW di dalam jannah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab berikutnya bab al-iftikhar. Bab al-iftikhar. Al-iftikhar itu sesungguhnya membanggakan diri atau membesarkan diri atau menyebutkan keistimewaan diri. Tentunya ini berkait dengan masalah tadi, masalah persaingan di hadapan suami. Tidak mengapa seorang istri untuk berkata pada suaminya, bukankah aku begini, bukankah aku begitu. Itu suatu sifat manja pada suami yang bagus. Ketika dia menyatakan tentang kelebihannya, bukankah aku begini, bukankah aku begitu, dan suami semestinya bukan hanya menerima, menerima dan menambahi. Sehingga terjadilah keharmonisan rumah tangga dan rumah tangga menjadi indah. Barakallahu fikum. Di antaranya di riwayat pertama disebutkan akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala anba'ana al-Mula'i yani Aba Nu'aim qala haddatsana Isa ibn Tuhman qala sami'tu Anasan yaqul. Aku mendengar Anas berkata. Berarti Imam Nasa'i membawakan sanadnya sampai kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Anas, kanat Zainab tafkhar ala nisa'in Nabi SAW. Zainab radhiyallahu ta'ala anha membanggakan dirinya di hadapan Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa dia lebih dari istri-istri yang lainnya. Kata beliau, anna allaha ankahani minas sama wa fiha nazalat ayat al-hijab. Bukankah aku ini dinikahkan oleh Allah secara langsung? Karena memang beliau radhiyallahu ta'ala anha salah satu istri Nabi yang dinikahkan oleh Allah dari dalam Al-Quran. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Dan ketika sudah selesai hubungan pernikahan dari Zaid, aku nikahkan engkau wahai Rasul dengan dia. Disebutkan Allah yang menikahkannya. Bukankah aku dinikahkan oleh Allah secara langsung? Ikhwan ibn a'azakumullah, tentang itu pula turunnya ayat al-hijab. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, dibawakan riwayat yang juga dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan sanadnya dari An-Nasa'i berkata, akhbarana Abu Asim qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas. Dia berkata, balagha Safiyyah anna Hafsa qalat ibnatu Yahudi. Sampai kepada Safiyyah, Safiyyah istri Nabi binti Huyai ibn al-Akhtab. Masih ingat siapa Huyai ibn al-Akhtab? Tokoh Yahudi, tokoh besarnya Yahudi. Rasulullah SAW menikahinya. Ketika menjadi tawanan dimerdekakan dan kemudian nikahi. Safiyyah istri Nabi yang satu ini mendengar bahwa Hafsah berkata, ibnatu Yahudi, kamu itu anak Yahudi. Maka Safiyyah menangis, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahia tabki, dalam keadaan beliau menangis. Nabi berkata kepadanya, mayubkik, apa yang menyebabkan kau menangis? Qalat, berkata Safiyyah, qalat li Hafsah ibnatu Yahudi. Hafsah mengatakan bahwa aku anak Yahudi. Maka Nabi pun berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang keistimewaan anak Yahudi, innaki labnatu nabiyyin wa inna ammaki nabiyyun. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau anak Yahudi, berarti engkau anaknya Nabi. Karena Yahudi itu dari kata Yahuda, anaknya Ya'qub alaihis salam. Anaknya Nabi Ya'qub. Kalau engkau anak Yahudi, berarti engkau turunan Ya'qub, turunan Nabi, anaknya Nabi. Dan berarti ammimu juga Nabi. Siapa yang termasuk anaknya Nabi Ya'qub yang menjadi Rasul? Yusuf alaihi salam. Berarti itu amikmu, karena Yusuf saudaranya Yahudi, saudaranya Yahuda. Barakallahu fikum. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana beliau membesarkan hati istrinya. Hafsah ketika menyatakan kamu anak Yahudi, walaupun mungkin nadanya nada persaingan, nada mengejek barangkali, tetapi itu adalah sesuatu yang benar. Memang beliau anaknya Huyai ibn al-Akhtab, tokoh Yahudi. Tetapi Rasulullah SAW dengan hikmah, dengan akhlaknya yang luhur, mengingatkan bahwa kalau anak Yahudi itu berarti anaknya Ya'qub alaihi salam. Kalau anaknya Ya'qub alaihi salam berarti anaknya Ya'qub diantaranya adalah Yusuf alaihi salam. Berarti ammikmu juga nabi, pamanmu juga nabi, anaknya nabi, pamannya nabi, dan engkau istrinya nabi. Lihat tiga keistimewaan pada Sofia. Pada Sofia, pertama turunannya nabi, kedua amiknya juga nabi, yang ketiga istrinya nabi. Disebutkan oleh Rasulullah SAW tiga kalimat ini di dalam hadis ini. Innaka labnatu nabiyyin, wa inna ammaki nabiyyun, wa innaki latahta nabiyyin. Dan engkau di bawah seorang nabi, artinya istrinya nabi. Fabima tafkhar alaik, kira-kira apa yang bisa mereka banggakan di atasmu? Ini iftikhar. Kira-kira apa yang bisa mereka banggakan di atasmu? Ikhwani ibn a'azakumullah, yang demikian barakallahu fikum bukan hanya boleh, anjuran untuk melihat sisi baik dari para istri. Yang ini sisi baiknya di sini, yang itu sisi baiknya di situ. Tidak perlu dengan menjatuhkan yang lain, tidak perlu dengan menggibahi yang lain. Oh kalau yang itu begini begini, tidak perlu. Cukup mengatakan bahwa engkau di atas mereka. Mengapa? Karena engkau pun memiliki keistimewaan. Kalau dikatakan anaknya anak Yahudi, berarti engkau anaknya Ya'qub, berarti pamanmu adalah Yusuf alaihi salam, dan sekarang engkau menjadi istri nabi. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, ittaqillah ya Hafsah, bertakwalah kepada Allah wahai Hafsah. Ikhwani filina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sikap seorang suami yang bijak kepada istri-istrinya. Dan demikian pula kita melihat bagaimana persaingan mereka untuk merebut hati suaminya, sehingga mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan dirinya di hadapan suami, agar suaminya semakin suka kepadanya. Dan itu barakallahu fikum perkara yang wajar di dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.